wasallim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala syekh imamul kabir Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihi fi kitab al-iman fi bab al-Isra' bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Anas bin Malik wa zakaru annahu wajada fis samawati Adam wa Idrisa wa Isa wa Musa wa Ibrahim salawatullahi alaihim ajma'in wa lam yuthbit kaifa manaziluhum ghayru annahu zakaru annahu qada wajada Adam alaihi salam fis sama'id dunya wa Ibrahim fis sama'is sadisah qala falamma marra Jibrilu wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Idris salawatullahi alaihi qala marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih qala summa marra faqultu man hadha faqala hadha Idris qala summa marartu bi Musa alaihi salam faqala marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih qala qultu man hadha qala hadha Musa qala summa marartu bi Isa faqala marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih qultu man hadha qala hadha Isa ibn Maryam qala summa marartu bi Ibrahim alaihi salam faqala marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih qala qultu man hadha qala hadha Ibrahim qala bunu Shihabin wa akhbarani bunu Hazm anna bana Abbasin wa aba Habbatal al Ansari kana yaqulani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa arajabi hatta zahartu limustawa asma'u fihi sarifal aqlam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, faqala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, wa dzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris, maka dia menyebutkan dia mendapati di langit berjumpa dengan Adam, Idris, Isa, Musa, Ibrahim salawatullah alaihim ajmain. Tapi tidak dijelaskan di mana tempat mereka masing-masing berjumpa. Jadi riwayat sebelumnya disebutkan tempat mereka. Ya. Ghairu annahu dzakara annahu qad wajada Adam alaihis salam fis sama'i dunya, tapi disebutkan bahwasanya dia menemukan Adam di langit dunia dan Ibrahim di langit yang keenam. Berkata perawi, falamma marra Jibrilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Idris, tatkala Jibril Nabi melewati Idris salawatullah alaihi qal, maka berkatalah Idris kepada Nabi, marhaban bin Nabi Salih, selamat datang dengan Nabi yang baik dan saudara yang baik. Qala thumma marra faqultu, kemudian Jibril pun melintasi Idris, aku bertanya, man hadha, siapa ini? Faqala hadha Idris, maka dijawablah, ini Idris. Jibril menjawab, ini Idris. Kemudian aku melintasi Musa alaihissalam dan dia berkata, selamat datang dengan Nabi yang baik dan saudara yang baik. Aku pun bertanya, siapa ini? Maka Jibril menjawab, ini Musa. Kemudian aku pun melintas Isa, maka dia berkata, selamat datang dengan Nabi yang baik, saudara yang baik. Aku pun bertanya kembali, siapa ini? Jibril menjawab, inilah Isa ibn Maryam, ibnu Maryam. Kemudian aku melintasi Ibrahim alaihissalam dan dia pun berkata, selamat datang dengan Nabi yang baik dan anak yang baik. Ya, karena dia adalah merupakan dari keturunan Ibrahim, anak yang baik. Maka aku bertanya, siapa ini? Maka Jibril menjawab, inilah Ibrahim. Berkata Ibnu Syihab, Ibnu Hazm memberitakan kepada saya bahwasanya Ibnu Abbas dan Abu Habban Al-Ansari keduanya berkata bahwasanya Rasulullah SAW ya mengatakan kemudian Rasulullah dibawa sampai Nabi SAW berada pada tingkatan dia mendengar di sana suara sariful qalam, suara pena yang sedang mencatat takdir. Ya. Jadi sampai Nabi mendengarkan pena yang mencatat takdir. Takdir itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz secara utuh. Tak ada lagi yang bersisa. Tapi takdir itu bukan hanya ada pada Lauh Mahfuz, ada pada catatan-catatan lain. Jadi Nabi sampai mendengar suara pena yang sedang menulis catatan takdir. Ya. Berkata Al-Mukhattabi, maknanya di antaranya mendengar suara malaikat ya, yang sedang menuliskan catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dipindahkan dari Lauh Mahfuz. Ya. Karena catatan takdir induknya ada pada Lauh Mahfuz dan itu sudah final. Itulah dikatakan rufi'atil aqlam wa juffatil suhub. Dalam hadis-hadis Nabi dikatakan rufi'atil aqlam, pena telah diangkat dan telah mengering tinta, itu untuk catatan induk di Lauh Mahfuz yang sudah final. Ya, itu yang Allah katakan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami telah catatkan pada catatan induk. Adapun di bawahnya ada takdir-takdir lainnya. Ya. Naam, tafadhal Syekh. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك قال قلت فرض عليهم 50 صلاة قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فودع شطرها قال فراجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. Berkata Ibn Hazm dan Anas bin Malik, ya, berkata Rasulullah SAW, maka Allah mewajibkan atas umatku salat 50 kali sehari semalam. Aku pun kembali dengan perintah tersebut hingga melewati Musa alaihissalam. Musa bertanya kepadaku, apa yang diwajibkan Tuhanmu atasmu? Aku menjawab, dia wajibkan atasku sholat 50 kali. Berkata Musa alaihissalam, kembalilah kepada Tuhanmu. Ini kata-kata kembalilah kepada Tuhanmu menunjukkan Allah di atas. Nabi naik kembali ke atas. Ya, bukan sebagaimana yang didengungkan oleh pengikut-pengikut Jahmiyah, Jahmil Sofwan, Allah itu di mana-mana atau Allah bukan di atas. Ya, Allah bukan di atas kata mereka, bukan ya di atas, bukan di bawah, bukan menempel dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Ya. Yang artinya Allah itu tak ada bagi orang-orang Jahmiyah. Mereka menyembah Tuhan yang tidak ada. Maka ayat hadis menunjukkan jelas peristiwa ini. Ya, kata Musa, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Apakah Nabi kembali ke bawah atau kemana-mana? Tidak, kembali ke atas. Sesungguhnya umatmu tak akan mampu. Dan ini adalah yakni pengalaman. Dalam dakwah itu butuh pengalaman. Musa menceritakan pengalaman yang kepada Nabi, berbagi, share pengalaman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kembalilah kepada Tuhanmu, umatmu tak sanggup. Aku pun kembali kepada Tuhanku dan Tuhanku menghilangkan darinya setengahnya, berarti 25. Ya. Kembalilah aku membawa hal tersebut kepada Musa alaihissalam dan kuberitahukan kepadanya. Dia kembali berkata, Raji' Rabbak. Ya. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mintalah kepadanya keringanan. Fa inna ummataka la tutiqu. Umatmu tak mampu. Qala faraja'tu rabbi, aku pun kembali ya ke Tuhanku ya meminta keringanan. Faqala hiya khamsun wa hiya khamsun, sampai dia berkata dia itu 5 rakaat, dia itu 5 kali sehari semalam, tapi dia dianggap 50 kali karena semuanya lipat gandakan menjadi 10. La yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan lagi dapat dirubah ketentuan perkataan ini di sisiku. Ini yang sudah ditetapkan. Qala faraja'tu ila Musa, kata Nabi, aku pun kembali kepada Musa. Faqala raji' rabbak, tetap Musa berkata, mintalah kepada Tuhanmu lagi keringanan. Ya. Faqultu qad istahyaitu min rabbi, aku berkata kepada Musa, sungguh benar-benar aku telah malu dengan Tuhanku. Ya. Qala thumma intalaqa bi Jibril, kemudian berkata perawi, ya, Nabi berkata, kemudian Jibril pun membawaku hatta na'tiya Sidratul Muntaha, sampai kami ke tempat namanya Sidratul Muntaha. Ya. Faghasyaha alwanun la adri ma hiya. Maka Sidratul Muntaha dari putih dengan warna-warna yang aku tak tahu menyipatinya. Apa dia? Tsumma udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Menunjukkan surga telah ada. Dan surga di atas Sidratul Muntaha. Di atas langit. Fa idza fiha janabi dzullu, kudapati di sana ada tenda-tenda, kemah-kemah terbuat daripada permata. Wa idza turabul misku, kudapati di surga sana ya tanahnya adalah misik. Al-misku adalah parfum yang paling mahal, yang paling terkenal, yang berasal daripada binatang ya, dari cairan rusa ya, bukan misik yang ada pada kita. Misik yang asli mahal ya, kadang-kadang binatang itu menghasilkan parfum mahal, contohnya muntahkan paus itu namanya ambar, itu luar biasa mahalnya ya. Al-ambar itu adalah parfum berasal daripada muntahan paus. Maka inilah misik, dan surga itu ya tanahnya adalah misik. Naam. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana bunu Abi Adi an Sa'idin an Qatadah an Anas bin Malik la'allahu qala an Malik ibn Sa'ah rajulin min qaumih qala qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam baina ana indal baiti bainan naimu wal yaqzan bainan naimi bainan naimi wal yaqzan istami'tu qailan yaqul ahadu thalathati bainar rajulain fa'utitu pantuliqa bi fa'utitu bitastin min zahabin fiha min ma'i zamzam fashuriha sadari ila kada wa kada qala qatadah faqultu lillazi ma'iya ma ya'ni qala ila asfali batonihi pastukhrija qalbi faghusila bima'i zamzam summa u'ida makanahu summa husya imanan wa hikmatan summa. Berkata Imam Muslim rahimahullah menyebutkan riwayat lainnya tentang peristiwa mi'rad Nabi. Muhammad bin Al-Muthanna beritakan kepada kami, dia berkata Ibnu Adi memberitakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Atau mungkin dia berkata dari Malik bin Sa'sa'ah. Ya, salah seorang laki-laki dari kaumnya berkata, berkata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita Muhammad, baina ana indal baiti, tatkala aku ada di rumahku, baina an-na'imi wal iqdan, aku dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Ya, kadang-kadang orang berada dalam posisi siap-siap untuk tidur, belum tidur sepenuhnya, tapi tak terjaga sepenuhnya pula antara itu. Tiba-tiba aku mendengar ada yang berkata, salah seorang daripada dua laki-laki, daripada tiga laki-laki. Ya, maksudnya adalah Jibril datang dengan dua malaikat lainnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa utitu fantudiqa bi, maka aku pun datangi dan aku pun dibawa. Fa utitu bi tastin min dhahabin, aku pun dibawakan kepadaku dengan wadah terbuat dari emas, fiha ma fiha min ma'i zamzam, dalamnya terdapat air zamzam. Ini menunjukkan keberkahan air ini, air zamzam. Dengannya yakni hati Nabi dicuci shalawatu rabbi wasallamu alaihi. Maka dadaku dibelah sampai pada tempat ini dan ini. Berkata Qatadah, apa maksudnya? Maka dijawab, sampai ke bawah perutnya. Kemudian dikeluarkanlah hatiku, kemudian dicuci dengan air zam-zam, dan kemudian dikembalikan ke tempatnya. Ya, tentunya ini operasi yang paling maha dahsyat, karena yang mengoperasikan Jibril, bukan dokter bedah. Ya. Kemudian dipenuhkan hatiku dengan iman dan hikmah. Naam Syekh. Summa utitu bidabbatin abyadha yuqalu lahu al-buraq wa qul himar dunal wa dunal baghl wa dunal baghli yaq'u khatwuhu 'inda aqsa tarfihi fa humiltu 'alayhi summa intalaqna hatta ataina as-sama' ad-dunya fastabtaha Jibrilu alaihi salam faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad abu Isa ilaihi qala na'am qala fatahalana wa qala marhaban bih wa li ni'mal maji'u ja'a qala fa'ataina ala Adam asbuka. Kemudian, summa utitu bidabatin, kemudian didatangkan kepadaku kendaraan. Ini menunjukkan Nabi itu Isra Mi'raj dengan tubuh. Kalau ruh tak perlu kendaraan. Ya, bidabatin. Jadi Nabi itu bukan dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Ketika itulah dia didatangi oleh tiga malaikat, satunya Jibril. Dia belah dadanya. Setelah itu dimasukkan kembali, ya, dicuci dengan zam-zam, diisi dengan iman dan hikmah. Kemudian didekatkan kepadanya kendaraan disebut dengan buraq, ya. Ya, berwarna putih, yang dia lebih besar daripada keledai, tapi di bawah daripada al-baqal al-bighal. Ya, al-bighal adalah peranakan antara kuda dan keledai. Ya, kuda jika mengawini keledai, lahirlah anaknya namanya Bighal. Jadi ada jenis yang lain, yang dia itu lebih besar daripada keledai tapi lebih kecil daripada kuda. Maka buruk ini lebih kecil daripada Bighal tapi lebih besar daripada keledai. Berarti bentuknya, ya, bentuk seperti itu kira-kira. yaqa'u khat'uhu khatwuhu inda aqsatarfih. Ya. Langkahnya itu sepanjang penglihatan matanya. Ya. Fahumiltu alaihi, aku pun dibawa di atasnya. Inilah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tsumma talaqna hatta ataina sama dunya. Kemudian kami pun berangkat sampai kami tiba di langit kedua. Ini dengan Jibril. Bukan lagi dengan Buraq, tapi dengan Jibril. Jibril yang bawa Nabi ke atas. Fastaftaha Jibril. Maka Jibril minta dibukakan langit. Maka ditanya siapa ini? Dia menjawab, ini Jibril. Dan ditanyakan kembali, siapa bersamamu? Dikatakan Muhammad. Kemudian ditanyakan apakah dia telah diutus? Dikatakan ya. Maka pintu pun dibukakan untuk kami. Dan dia menyambut kami mengatakan selamat datang. Sungguh sebaik-baik yang datang adalah orang yang datang ini. Kemudian kami pun mendatangi Adam alaihissalam. Naam. Wasaqul haditsa biqissatihi wa zakaru annahu laqiya fis sama'i tsaniyah Isa wa Yahya alaihi masalam wa fi tsalitsah Yusuf wa fi rabi'ah Idris wa fil khamisati Harun sallallahu alaihi wasallam qala thumma intalaqna hatta intahaina ila sama'i sadisah fa ataitu ala Musa alaihi salam fasallamtu alaihi faqala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih falamma jawaztu baka panudia ma yubukika qala rabbi hadha gulamun ba'astahu ba'di yadkhulu min ummatihi al jannah aqsaru mimma yadkhulu min ummati qala thumma intalaqna hatta intahaina ila sama'is sabi'ah wa ataitu ala Ibrahim. Kemudian perawi menyebutkan hadis dengan kisahnya. Dan dia menyebutkan bahwasanya Nabi berjumpa di langit kedua Isa dan Yahya alaihimassalam. Pada langit ketiga berjumpa Yusuf, pada langit keempat berjumpa Idris, kelima berjumpa Harun. Ya, kemudian Nabi berkata, "Tsumma talaqna, kami pun berangkat." Sampailah kami pada langit yang keenam dan aku menemukan Musa alaihissalam dan dia mengucapkan salam kepadaku dan berkata selamat datang dengan saudara yang baik. Manakala aku melintasi Musa, dia menangis. Maka ditanya, mengapa engkau menangis? Dia berkata, Tuhan, ini anak muda, maksudnya Nabi SAW, engkau telah mengutusnya sebagai Nabi setelahku. Sementara masuk daripada umatnya ke surga yang paling banyak daripada jumlah umatku yang masuk surga. Ini menunjukkan keutamaan Nabi kita. Bahwasanya umatnya, itu umat Islam adalah umat yang paling banyak menjadi penghuni surga. Setelahnya adalah umat Musa. Kemudian berkata perawi, berkata Nabi, kemudian kami pun berangkat sampai kami ke langit ketujuh. Dan di sana aku berjumpa dengan Ibrahim. Naam. Wa qala fil hadis wa haddatsa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a arba'ata anharin yakhruju min asliha nahrani zahirani wa nahrani batinani. Faqultu ya Jibril ma hadhil anhar? Qala amma an-nahranil batinani fa nahrani bil jannah wa amma az-zahirani fa an-nil wal furat. Summa rupi ali baitul ma'mur. Faqultu ya Jibril ma haza? Qala haza baitul ma'mur yadakhuluhu kulla yawmin sab'una alfan malakin iza kharaju minhu lam ya'udu fih akhiru ma alaihim. Summa utitu bi'ina aini ahaduhuma khomrun wal akharu labanun fa'urida alaiya fakhtartul labana faqila asofta asoballahu bich ummatuka alal fitrah summa furidat alaiya kulla yaumin khamsuna salatan summa zakara kisotaha ila akhiril hadith. Dan kemudian berkata dalam kisah ini, ya, perawi wa haddatsa Nabiullah, Nabiullah memberitakan, yang menceritakan adalah Anas, ya, annahu ra'a arba'ata anhar, dia melihat di sana terdapat empat sungai. Yakhruju min asliha nahran zahiran. Dari sumbernya, ya, dari sumber asalnya mengalirlah dua sungai yang terdapat di luar. Wa nahrani batinan, dua sungai terdapat di dalam. Nabi melihat ada empat sungai yang mengalir. Faqultu, aku bertanya, yaitu Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil anhar, ini sungai-sungai apa? Qala, Jibril menjawab, amma nahran al-batinan wa nahrani fil jannah. Adapun dua sungai yang di dalam, itulah dua sungai yang terdapat di surga. Ya. Itu sungai yang matanya Al-Salsabil dan sungai Al-Kautsar. Ya. Ainun fiha tusamma Salsabila. Inna atainaka Al-Kautsar. Itu menurut pendapat sebagian daripada pensyarah hadis ini. Mata air As-Salsabil dan Al-Kautsar. Wa amma adh-dhahiran, adapun yang di luar, maka dia adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Ya, apakah dia maksudnya sungai Nil yang ada di bumi dan sungai Efrat yang ada di bumi? Sebagian mengatakan ya, itu cabangnya. Wallahu ta'ala alam. Sebagian mengatakan hanya nama saja yang sama. Hakikatnya tak sama. Karena banyak nama-nama di sana, di akhirat, di surga yang sama namanya. Seperti nama-nama buah di surga, ada buah delima, ada buah kurma, tapi tentunya tak sama hakikatnya. Kemudian aku diperlihatkan Al-Baitul Ma'mur. Aku bertanya, Jibril, ini bangunan apa? Jibril menjawab, ini namanya Al-Baitul Ma'mur, yang dimasuki setiap harinya 70 ribu malaikat. Jika mereka keluar darinya, mereka tak boleh kembali lagi selama-lamanya. Jadi sungguh banyak jumlah malaikat. Kemudian aku datangkan dengan dua wadah, yang satu isinya adalah khamar, dan yang lain isinya adalah susu. Dan aku ditawarkan untuk memilih, maka aku pilihlah susu. Maka dijawab, engkau telah benar. Ya, Allah telah memberikan kepadamu ilham taufik untuk memilih yang benar. Ya, sesungguhnya umatmu di atas fitrah. Kemudian diwajibkan atasku sholat setiap harinya 50 kali sehari semalam. Kemudian disebutkanlah kisah yang panjang sampai akhir hadis. InsyaAllah ta'ala, kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang bi'idnillahi tabaraka ta'ala. Tadi disebutkan ini pertanyaan, sholat awalnya difardukan dari 50 kali hingga akhirnya 5 kali. Bagaimana yang kita pahami takdir yang di lauh mahfuz tak berubah? Naam, ini lauh mahfuz tak berubah. Ya, apapun yang terjadi tak pernah keluar dari percatatan yang ada di lauh mahfuz tentang umur manusia, kematiannya, segala sesuatu. Ya. Kenapa berubah menjadi 5? Itu sudah ditentukan di lauh mahfuz. Dari 50 akan menjadi 5, telah digariskan dalam catatan takdir lauh mahfuz. Bahwasanya awalnya sekian, kemudian menjadi sekian, dan menjadi sekian, akhirnya menjadi 5. Ya, itu semua sudah dituliskan dalam lauh mahfuz, tidak ada yang bertambah dan berkurang. Semuanya sempurna. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayatnya Wa indahu ilmul kitab. Sebelumnya apa? Wa indahu ilmul kitab. Sebelumnya Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus ketentuan yang dia kendaki dan menetapkan apa yang dia kendaki. Ini ayat menunjukkan adanya takdir yang Allah SWT hapuskan. Dia adalah takdir yang di luar daripada takdir dalam kitab induk. Adapun lanjutannya wa indahu ilmul kitab, inilah dalil ayat yang menunjukkan bahwasanya apa yang terdapat dalam ilmu Allah di dalam kitab lauh mahfuz itu tak pernah berubah. Semuanya tak ada yang berubah. Ya, pergantian dari 50 kepada 5 sudah tertulis di lauh mahfuz. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.